Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'an. Selamat datang mahasantri, mahislam, Rafiatul Akhyar. Atau yang biasa kita kenal dengan mahasantri Mira Institute. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa kembali berjumpa pada pertemuan subuh kali ini. Salawat serta salam juga mari kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sampai dengan subuh kali ini sudah ada 8.637 mahasantri yang tergabung di Mira Institute. Insyaallah kuota masih terbuka sampai dengan 10.000 mahasantri. Untuk itu, bagi teman-teman yang ingin tergabung menjadi keluarga besar mahasantri Mira Institute, silahkan daftarkan diri teman-teman dengan cara masuk ke website resmi Mira Institute di mira.quantumakhyar.com. Di halaman utama, teman-teman bisa menekan tombol daftar, maka teman-teman akan diarahkan ke aplikasi UAH Corner. Atau teman-teman bisa mendownload langsung aplikasinya di Google Play Store. Silahkan cari UAH Corner. Di halaman utama aplikasi UAH Corner, untuk tergabung menjadi mahasantri di Mira Institute, teman-teman wajib memiliki perangkat belajar. Pastikan teman-teman memilih paket buku spesial Mira Institute. Lalu ikuti arahan selanjutnya. Dan pastikan teman-teman menggunakan email dan juga nomor telepon yang ada WhatsApp ya, sesuai dengan yang teman-teman miliki, agar tim admin bisa mengirimkan username dan juga password pada teman-teman sekalian setelah teman-teman mendaftar. Setelah teman-teman mendapatkan username dan juga password, silakan lengkapi data diri teman-teman agar data teman-teman bisa terbaca oleh sistem kami dan teman-teman bisa menikmati setiap fitur-fitur yang sudah disajikan di website resmi Mira Institute, seperti mendownload kitab rujukan atau materi yang sudah di-scan oleh admin dan sudah di-upload di website. Teman-teman juga bisa mereview kembali video-video Mira yang sudah disampaikan sebelumnya secara utuh. Dan teman-teman bisa menguji pemahaman teman-teman dengan menjawab beragam macam pertanyaan yang sudah disajikan di website resmi Mira Institute. Bagi teman-teman yang berada di luar negeri, teman-teman bisa menyimpan nomor admin Mira Institute khusus luar negeri agar teman-teman bisa... Silahkan di-save nomornya yang sudah tertera di layar teman-teman sekalian. Baik. Bagi teman-teman yang sudah jauh-jauh hari mendaftar dan sudah memiliki perangkat belajarnya, silahkan dicek folder email teman-teman di folder inbox-nya. Jika tidak ditemukan, teman-teman bisa mengecek di folder spam ataupun folder junk, karena tim admin sudah mengirimkan username dan juga password kepada teman-teman sekalian. Tata cara untuk melengkapi data diri teman-teman sekalian, silahkan masuk kembali ke website yang sama di mira.quantumakhyar.com. Gunakan username-nya berupa email dan juga password-nya berupa nomor telepon yang sudah teman-teman daftarkan. Untuk password-nya, teman-teman bisa menggunakan dua cara. Yang pertama dengan angka kosong di awalnya, sebagai contoh di 0812 sekian-sekian-sekian. Jika belum berhasil, teman-teman bisa menggunakan angka 62 di awalnya, sebagai contoh di 62812 sekian-sekian-sekian. Itu sesuai dengan nomor telepon yang teman-teman daftarkan di aplikasi UAH Corner. Teman-teman juga bisa menikmati beragam macam fitur yang sudah disajikan di aplikasi UAH Corner. Teman-teman bisa mendapatkan update terbaru seputar kegiatan dakwah Ustadz Dr. Adi Hidayat RSMA. Teman-teman juga bisa mengisi pulsa telepon dan juga bisa mengisi pulsa token listrik di aplikasi UAH Corner. Dan banyak fitur-fitur yang bisa teman-teman gunakan di aplikasi UAH Corner. Bagi teman-teman yang sudah tergabung menjadi mahasantri di Mira Institute, jangan lupa untuk bergabung di grup resminya yang ada di Facebook dan juga Telegram. Silahkan cari namanya sesuai dengan yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian. Bagi teman-teman yang baru tergabung, silahkan ikuti materinya dari pertama, dari episode 1, episode 2, dan selanjutnya secara bertahap agar pemahaman teman-teman bisa maksimal dan materi dari pertemuan pertama dan yang lainnya bisa tersambung dan juga terkorelasi antara pertemuan satu dengan yang lainnya. Jangan lupa untuk mengikuti ujian di setiap babnya, agar teman-teman bisa melanjutkan ke bab berikutnya. Pastikan teman-teman mendapatkan nilai 100, agar teman-teman bisa mendapatkan kesempatan sesi Zoom bersama guru kita, Ustadz Dr. Adi Hidayat, LCMA.

Ya, berita baiknya belum ada yang masuk kualifikasi. Tapi sudah bagus. Oh, bagus semua rata-rata insya Allah. Saya kemarin memutuskan kalau memang nggak sampai kualifikasi, ya saya coba bagi aja supaya yang masuk kualifikasi nanti berapa, nanti kita bagikan supaya mendapat percikan kebaikan yang sama. Terima kasih untuk hari ini. Semoga diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu saya berbahagia karena teman-teman juga serius untuk belajar. Ya, kemungkinan pekan depan kita sudah akan mulai intens untuk Zoom dengan zonasi yang sudah kita siapkan. Hari ini saya akan maksimalkan hasil daripada zonasi di tim admin. Mohon ya, admin disampaikan. Kalau sudah ketemu pekan depan kita mulai akan aktif banyak untuk Zoom dengan wilayah-wilayahnya tertentu. Bagi angkatan yang kedua, masih terbuka silahkan. Dan kita masih ada taklim umum. Nanti kalau sudah di database-nya selesai, pembagiannya akan lebih terukur. Ya, terukur itu maksudnya taklimnya mungkin tidak akan setiap hari seperti ini. Ya, nanti ada taklim untuk umum, ada yang zonasi sifatnya. Zonasi nanti untuk pendalaman, pengayaan, konsultasi, atau hal-hal yang mungkin bisa spesifik didapatkan sesuai dengan wilayahnya masing-masing, termasuk yang di luar negeri. Ya, sudah bergabung bagi dengan kita bukan hanya provinsi di Indonesia, tapi sudah ada yang di luar negeri juga, yang terdekat di Malaysia, Brunei Darussalam, sampai yang terjauh di Amerika. Saya sudah lihat kemarin, ada yang di Amerika, ada yang di Uni Emirat, di Arab, ya, dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Di Jepang juga terhubung dengan kita, New Zealand, Australia, ya, nanti insya Allah bisa disatukan di wilayah-wilayahnya, dan mungkin juga keadaannya bisa berbeda dengan tempat kita di Indonesia. Jadi isunya, pembahasan, dan solusinya bisa diperluas sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, ada yang keliru, salah, itu mutlak kesalahan saya. Ya, kalau ada tentang ayat, tentang hadis, atau bahkan penjelasan, mohon disampaikan supaya bisa dikoreksi. Dan terima kasih atas perhatian. Semoga Allah berkahi kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkihha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Jazakumullahu khairan kasiran pada guru kita semua, Ustadz Dr. Adi Hidayat LSMA. Mari kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa mengampuni dosa dan kesalahan beliau beserta keluarga, memberikan kesehatan juga umur yang panjang dalam ketaatan, juga memudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Amin. Tidak lupa kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ilmu yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan mudah untuk kita pahami, juga dimudahkan oleh Allah untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Alhamdulillah, untuk teman-teman yang ingin tergabung menjadi keluarga besar Mahasantri di Mira Institute, untuk angkatan kedua masih terbuka. Silahkan daftarkan diri teman-teman sekalian dengan masuk ke website resmi Mira Institute di mira.quantumakhyar.com. Di halaman utama, silahkan teman-teman tekan tombol daftar, maka teman-teman akan diarahkan kepada aplikasi Waha Corner. Atau teman-teman bisa mendownload langsung aplikasinya di Google Play Store, silahkan cari Waha Corner. Di halaman utama aplikasi Waha Corner, sebagai persyaratan untuk menjadi mahasantri di Mira Institute, teman-teman wajib memiliki perangkat belajarnya. Silahkan dipilih paket spesial Mira Institute. Atau pastikan teman-teman memilih paket buku spesial Mira Institute, lalu ikuti arahan selanjutnya. Pastikan saat teman-teman mendaftar, email dan juga nomor teleponnya ada WhatsApp ya, agar tim admin bisa mengirimkan username dan juga password, juga informasi lanjutan seputar kegiatan di Mira Institute kepada teman-teman sekalian. Ini yang paling penting, setelah teman-teman mendaftar, pastikan lengkapi data diri teman-teman sekalian dengan login kembali di website yang sama di mira.quantumakhyar.com. Silahkan isi beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan, agar data teman-teman bisa terbaca oleh sistem kami dan teman-teman bisa mengikuti program-program yang ada seperti tadi, kajian zonasi, agar datanya bisa terbaca dan teman-teman bisa menikmati setiap fitur-fitur yang sudah disajikan di website resmi Mira Institute. Bagi teman-teman yang berada di luar negeri, teman-teman bisa menyimpan nomor admin khusus luar negeri di Mira Institute yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian. Bagi teman-teman yang sudah jauh-jauh hari mendaftar dan sudah memiliki perangkatnya, namun belum mendapatkan username dan juga password, teman-teman bisa melihat kembali di folder inbox email teman-teman sekalian. Jika tidak ditemukan, teman-teman bisa melihat di folder spam ataupun junk, karena ada kemungkinan email yang kami kirim masuk ke folder tersebut. Jika masih belum ditemukan juga, atau jika ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa menghubungi admin Mira Institute pada nomor yang sudah tertera di layar teman-teman sekalian. Baik. Bagi teman-teman yang baru tergabung di sebagai mahasantri di Mira Institute, pastikan mengikuti sesi materi dari awal pertemuan secara bertahap dari episode 1, 2, dan seterusnya agar pemahaman teman-teman bisa tersambung dan terkorelasi antara pertemuan satu dengan yang lainnya. Jangan lupa untuk mengikuti setiap ujian di babnya masing-masing agar teman-teman bisa lanjut ke bab selanjutnya dan juga bisa mendapatkan kesempatan sesi Zoom bersama guru kita Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA. Bagi yang masih tergabung di YouTube channel Adi Hidayat Official, teman-teman bisa mengambil manfaat dan dari pembelajaran yang sudah disampaikan dari materi-materi sebelumnya. Silahkan subscribe YouTube channelnya Mira Institute. Logonya seperti yang ada di layar kiri atas teman-teman sekalian. Dan untuk mengetahui informasi umum ataupun video-video dari guru kita Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA, teman-teman juga bisa mensubscribe YouTube channel Adi Hidayat Official. Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar setiap informasi terbaru bisa langsung masuk ke perangkat teman-teman sekalian. Baik, saya Fadil, mewakili tim Mira yang bertugas. Jika ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.